Kiddies, Baba, Lili, dan Tata sekarang punya buku cerita loh. Telah terbit seri Balita Cerdas. Dapatkan koleksi bukunya di shopee.co.id/balita.co atau kunjungi toko buku Gramedia terdekat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.